aku mau pamit sama kamu. Aku mau cari kerja di kota. Tapi Mas, aku takut. Aku takut nanti kamu di sana kepincut perempuan lain. Wis toh, Dek. Kamu jangan berpikir yang macam-macam. Niat aku kota itu mau untuk cari kerja. Biar aku bisa ngelamar kowe. Sing penting. Penting opo, Mas. Sing penting opo. Thank you. penting.